فاتح من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأتنام وأتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى أولياء البلدة أثمار الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله تغشاه المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وإذا أكلت عند قوم فأثني عليهم وادعو لهم بخير وقل بعد الفرق من الأكل الحمد لله اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فمن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا تتكلف الإدام لكل طعام ولا تعب طعاما قط وإن كان رديئا. ولا تجعل همتك أكل الطيبات وتناول الشهوات فتكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمة الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسادهم وإنما همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدكون في الكلام. وقال علي كرم الله وجهه من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلم في الدارين آمين. وإذا أكلت عند قوم dan jika kamu makan ada di sekelompok manusia, undangankah, ditraktirkah, fa'athni alaihim, maka pujilah orang itu, jangan dikritik, kok makanannya inti asin begini, kok seada-adanya begini, fa'athni alaihim, maka pujilah terhadap jaminan suguannya mereka. Wad'u lahum bi khair, doakan supaya dia tadi itu mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberi makanan atau diundang makan, maka beliau membaca doa aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakumus saimun, benar-benar telah melakukan berbuka di tempat kamu orang-orang berpuasa. Artinya, semoga kamu memberi makan aku ini akan mendapatkan pahalanya orang yang memberi buka puasa. Wa akala ta'amakumul abrar, semoga kamu diberikan pahala seperti orang memberi makanan kepada orang-orang yang soleh. Engkau memberi aku makan, semoga mendapatkan pahalanya orang memberi makan orang-orang yang soleh. Wassallat alaikumul malaikah, dan semoga para malaikat mendoakan kamu semuanya. Begitu doanya hebat ya. Hah? Bukan terima kasih, ngeledek. Mengkritik lagi. Ah, tidak demikian. Baik. Wagul ba'dal faragh minal akal, dan bacalah ketika selesai daripada makan, doa setelah makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma, ya Allah, kama at'amtani thayyiban, sebagaimana engkau memberi makan aku makanan yang baik. Kalau kamu lihat bagaimana ketika dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan krisis, tapi kamu dikasih makanan yang lezat. Ya Allah, sebagaimana engkau memberi makanan aku makanan yang baik, fasta'milni salihan, maka jadikanlah aku dapat berbuat, atau jadikanlah aku sebagai hamba yang soleh. Jangan makanannya baik, bergizi, tapi amalnya enggak baik. Ya Allah, sebagaimana engkau beri aku rezeki makanan yang baik, jadikan aku juga orang yang gemar berbuat baik. Begitu. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepada aku, ini makanan. Wa razaganihi, dan memberikan rezeki aku, min ghairi haulin, dengan tanpa daya, minni, dariku, wala quwa, dan tanpa ada kekuatan dariku. Alhamdulillah dikasih makanan tanpa ada usaha dari kita, tanpa ada daya. Kita bisa makan beras padahal kita enggak pernah mencangkul sawah. Kita enggak pernah menanam bibit ada di sawah. Ya Allah, dikasih gampang oleh Allah, kita bekerja ada di toko, kita bekerja ada di kantor, dapat rezeki tanpa kita macul, tanpa kita jadi petani, tanpa kita di ke tengah sawah, kita bisa makan beras. Kita bisa makan daging tanpa kita miara sapi, tanpa kita memelihara kambing. Kita bisa makan buah-buahan tanpa kita harus merawat pohon-pohonnya ada di kebun. Kita bisa makan ikan laut tanpa harus pergi ke tengah laut. Alhamdulillah Allah memberi aku makanan ini, dan menjadikan makanan ini rezeki bagiku tanpa daya, tanpa kekuatan dariku. Alhamdulillah. Faman qala dzalik, maka barang siapa yang berkata itu, hufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosa yang berlalu dan yang akan datang oleh Allah. Lu makan lu orang mukmin di sepuro dosa ni, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan, ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan dari Muadz bin Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih," maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain, yaitu membaca doa alhamdulillah alladzi manna alaina wa hadana walladzi asba'ana wa arwana wa kullul ihsan atana, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami dan memberikan hidayat kepada kami, petunjuk kepada kami. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku kenyang dan menjadikan aku segar, dahaga hausku hilang, dan segala kebaikan Allah berikan kepada aku. Kita ini hamba Allah, jadi manusia ini lemah ya, lemah sebenarnya. Cuma bagaimana Allah menggampangkan rezekinya. Kita ini kadang-kadang merasa tidak dibantu sama Allah, padahal paling dibantu itu kita. Coba kambing misalnya, makannya dia harus rumput. Cuma setelah dia gede makan dengan rumput, Anda yang makan. Tapi kamu tidak pernah dimakan oleh siapapun. Sapi juga begitu. Padahal lebih gede daripada manusia. Lebih gede kalau sapi itu mau protes, kacau kita semuanya, enggak ada yang hidup mungkin, diterumbui semuanya. Apalagi unta. Waj'alnaha dalulan tamshuna fi manakibihi wa kulu mirizqi, kata Allah. Aku jadikan binatang yang kuat-kuat itu, ternyata dia merasa hina di hadapan manusia, patuh terhadap manusia. Akhirnya manusia bisa menjadikan binatang yang kuat-kuat itu kendaraannya, dan juga bisa mengambil rizki baik daging maupun susu darinya. Loh, kita nih banyak dibantu sama Allah. Jangan kamu anggap soroyo cari rizki paling gampang kamu. Lah kalau dibandingkan binatang lu soro. Anda bisa bayangkan sapi itu makanannya rumput tapi harus geret begitu besar, begitu berat. Harus kuda itu makanannya rumput tapi harus dia tadi itu bekerja sekian lama. Berapa orang itu yang harus digeret itu? Yang harus ditarik itu. Enak Anda ini jadi manusia. Sekalipun kamu tadi itu tidak pergi ke tengah laut, kamu juga dikasih bagian rezeki ikan laut. Sekalipun kamu tadi itu tidak punya kebun yang kuat, kebun yang lebar, subhanallah, kamu juga dikasih rezeki untuk bisa makan buah-buahan dari kebun. Sekalipun kamu tadi itu tidak mencangkul, kamu pun juga dikasih bagian rezeki padi. Enak manusia ini. Cuma kita enggak mensyukuri itu nikmat. Kita anggap Tuhan kita ini enggak membantu kita. Wa kullul ihsan atana, padahal semua kebaikan Allah berikan kepada kita, kita aja enggak pandai mensyukuri. Karena itu dalam doa dikatakan, alhamdulillah kami dikasih makanan ini tanpa daya, tanpa kekuatan dari kami. Jaminan Allah ternyata yang diterima oleh kita semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baik. Wa la tatakallaf al-idam li kulli ta'am. Janganlah kamu tadi itu tatakallaf. Kamu tadi itu memaksakan kuah al-idam likulli ta'am, pada setiap makanan. Kalau ada kuah yang enak, ya berarti tuntutannya syukurnya ditingkatkan. Kalau misalnya adanya tempe tambah sambal, jangan maksa-maksa kepingin gulai sampai utang-utang. Akhirnya ngemplang jadinya. Jangan kamu paksa. Wala ta'ib ta'aman gad, jangan kamu itu mencela makanan sama sekali. Jaga mulutnya, jangan mencela makanan. Wa in kana radian, walaupun itu adalah makanan yang rendahan, makanan yang kurang bagus, kurang layak bagi kamu. Kalau kamu enggak suka, ya jangan dimakan. Itu Nabi, sifatnya begitu. Idza guddima law ta'aman in ishtahahu akal wa illa tarakah. Nabi itu kalau dikasih makanan enggak pernah mencela. Selera dimakan, kalau enggak ya ditinggal. Kayak umbel kan? Ye. Misalnya, le jangan mencela makanan. Enggak benar itu, yang penting halal. Hah? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi masuk kepada ke rumah salah seorang istrinya. Nabi tanya, ada makanan? Ada ya Rasul. Ada kuah? Enggak ada ya Rasul, yang ada cuma cuka. Mungkin acar gitu ya. Kata Nabi, ni'mal udum al-khal, ni'mal udmu al-khal. nikmat makan sama cuka ini. Muji Nabi. Padahal itu makanan sama acar aja. Itu Nabi sudah mensyukuri luar biasa. Begitulah seharusnya orang menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hah? Lihat bagaimana akhlak beliau ya, bukan hanya kepada manusia, kepada makanan itu loh nggak pernah mencelah Rasulullah. Nah kalau sekarang ini, masya Allah, kabeh dicelah, semua dikritik, satu desa dikritik, sampai entek kabeh pindah ke desa yang lainnya yang dikritik. Kalau perlu semuanya salah, dirinya adalah yang top, yang hebat. Orang kalau memuji dirinya sendiri itu kadzab, bohong berarti. Orang kalau muji dirinya sendiri itu adalah bohong. Saya teruskan dulu. Wala taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul asyahawat. Jangan kamu menjadikan himmataka semangat kamu aklat thayyibat, makanan yang enak-enak toh. Wa tanawul asyahawat, dan kamu berbuat selera nafsu kamu, jangan. Yang enak-enak, yang lezat-lezat, tuh yang menarik-menarik. Pakaian cari yang ngetop, yang paling mahal. Kendaraan yang paling bagus, makanan yang paling lezat. Fatakun, maka kamu menjadi minal ladina qala fihim Rasulullah, termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati, orang-orang jelek umatku ini. Alladzina ghudhu bin na'im, yaitu orang-orang yang dikasih makanan yang enak-enak. Wa nabatat 'alai ajsamuhum, kemudian akhirnya berkembang badannya, tumbuh daging-dagingnya, jasadnya dari makanan yang enak-enak. Wa innama himmatuhum, hanya semangatnya mereka terbatas. Alwanut ta'am, macam-macam warna-warni makanan. Wa alwanu thiyab, warna-warni daripada pakaian. Wa yatasyaddaguna fil kalam, dan menyantik kalau ngomong. Artinya eblas kalau bicara. Pandai dalam berbicara. Itu orang yang paling jelek. Jadi orang paling jelek itu punya tiga sifat di antara umat Muhammad ini. Ngomongnya hebat, diplomasinya. Kemudian makanannya enak-enak, pakaiannya bagus-bagus. Lah terus enggak boleh pakaian bagus? Ya boleh. Dengarkan baik-baik. Orang kaya itu kalau membiasakan hidup sederhana, tapi itu liwajillah, karena mengharap ridho Allah ya, bukan karena kikir, itu adalah hebat. Misal ngundang orang fakir miskin, dikasih sate semuanya, dirinya makan pecel. Oh, itu hebat itu. Bukan kebalikannya, dirinya makan sate, yang fakir miskin diundang kasih pecel. Dirinya cukup dengan makanan yang sederhana, tapi untuk amal solehnya cari yang istimewa. Sarungnya sarung biasa. Yang asalnya beli yang harganya 1 juta, enggak wis, beli yang harga 50 ribu. Kemudian yang 950 ribu, dibelikan sarung banyak, dibagi-bagi. Itu lebih afdol. Lain halnya kalau misalnya ada orang kaya, saya enggak mau sarung yang mahal, yang murah, yang 20.000, cuma enggak netes belas duitnya, enggak keluar sama sekali, itu bukan meninggalkan yang meninggalkan dunia karena Allah, tapi itu karena kikir, karena bukhul, karena medit. Khoslatani la tastami'ani fi mu'min, dua perkara ini tidak akan berkumpul dalam orang mukmin, enggak menjadi sifatnya orang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq, kikir dan akhlak yang jelek. Enggak ada orang mukmin itu medit, kikir. Enggak ada juga orang mukmin itu akhlaknya jelek, sombong, riya, meremehkan orang yang lainnya. Enggak ada. Bersih hati orang mukmin itu dan loman. Jangan dibiasakan kamu tadi itu untuk memanjakan diri kamu. Biasakan hidup yang sederhana. Kalaupun kamu ditakdir kaya, ketika kamu hidup sederhana, maka kekayaan kamu akan bermanfaat menjadi amal soleh nantinya. Dan jangan mempunyai sifat kikir gitu ya. Lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dikasih kerajaan yang tiada taranya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Kerajaan yang tiada taranya. Tapi bagaimana sifatnya, sikapnya Nabi Allah Sulaiman? Selama beliau menjadi raja, belum pernah mengangkatkan kepalanya. Selalu tawaduk melihat ke bawah. Dan selama beliau menjadi raja, belum pernah makan makanan yang lembut. Tapi beliau makan khubza syair. Beliau makan roti kasar. Nabi Dawud alaihi salam raja, tapi beliau tidak mau memakan gaji kerajaan dari jabatannya. Enggak mau. Semuanya untuk rakyat. Dirinya harus bekerja sendiri. Rahimallahu akhi Dawud, kana yakulu min amin kasbi yadihi min amali yadihi. Kerja. Nabi Allah Dawud itu punya keahlian bisa memodifikasi besi. Jadi kalau sekarang tukang besi. Nabi Allah Zakaria kana najjaran, kata Nabi. Beliau tukang kayu. Nabi Muhammad paling enggak senang kalau ada berlebihan. Paling enggak senang Rasulullah SAW dikasih selimut yang empuk, tambah enggak bisa tidur, dikembalikan lagi, senang dengan selimut yang kasar. Begitu Rasulullah SAW pernah Nabi SAW pernah beliau itu dikasih emas. Sebelum diharamkan emas bagi laki-laki, kasih gelang emas dipakai. Dia selalu ceramah. Orang-orang ceramah itu ada yang ngelihat emasnya Nabi. Nabi juga kadang-kadang ngelihat emas bagus permata isinya. Tengah-tengah ceramah dibuang. Ini ganggu ini. Nadratun ilaihi wa nadratun ilaikum. Akhirnya ngelihat ini sama ngelihat kamu, buang sama Nabi. Lu hebatnya itu, hebatnya sahabat itu dibuang sama Nabi, enggak ada yang ngambil sudah. Kalau pengajian ini saya buang, ribut semuanya. Buyar pengajiannya. Membiasakan hidup sederhana, tapi bukan karena kikir. Tahdzib linnafas, untuk supaya menaklukkan nafsunya. Untuk tidak menjadi budak duniawi. Baik. Qala Aliun karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dengarkan bagaimana Sayyidina Ali berbicara. Kemudian mari kita koreksi diri kita. Apa enggak termasuk diri kita ini seperti itu? Beliau berkata apa? Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batna kanat gimatuhu ma yakhruju minha. Man kanat, siapa orang yang ada himmatuhu, semangatnya, ma yadkhulu batna, apa yang masuk ke perut, ke perutnya, pingin enak-enak dok makannya, minumnya, fagimatuhu, maka harga dirinya, ma yakhruju minha, seperti apa yang keluar dari perutnya. Apa sumetu? Emas lah. Berlian yang keluar dari perut. Orang kalau semangatnya itu adalah nuruti kesenangan dunia, maka nilainya seperti yang keluar dari perutnya. Najis, busuk, bau, dihindari sama orang. Begitulah orang kalau otaknya duniawi, hatinya duniawi, semuanya duniawi, maka dia akan nilainya seperti itu, najis. Kalau najis, gimana kalau najis? Harta tadi itu tidak masuk kepada kebaikan. Najis, mana ada najis masuk masjid? Mana ada najis masuk ke amal soleh? Gak akan bisa amal. Kalau udah orang itu duniawi, gak netes kepada kebaikan hartanya. Gak akan tersalurkan kepada kebaikan hartanya. Kemudian busuk. Mungkin harta dari itu keluar hanya untuk berpoya-poya. Ya Allah, kadang-kadang baru kaya dapat rezeki 10 juta yang diundang dangdutan. Busuk. Duniawi. Kemudian nanti semua akan menghindar darinya karena kotor, saudara. Kotor. Masih ingat enggak pejabat-pejabat dulu yang dikawal dengan patwal? Hebat. Perempatan-perempatan di stop semuanya. Ada perempuan yang hamil, ada ambulan, karena pejabat itu datang di stop. Hamilnya disuruh nunda. Hebat enggak ente? Tapi ternyata sekarang tempatnya di mana? Di penjara sebagian. Di penjara. Ada yang jadi buron. Ada yang udah mati tapi sejarahnya panjang masih. Koruptor itu. Dicela semuanya. Tuh lihat. Kenapa? Duniawi, saudara. Jangan begitu jadi orang. Jadi orang yang soleh. Hidupnya seadanya. Kalau ditakdir kaya, alhamdulillah, berarti ada kesempatan menggunakan kekayaan untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan baik-baik. Allah kasih sehat itu adalah kesempatan bagi kamu menggunakan kesehatan untuk mendapatkan pahala. Allah kasih kamu tadi itu kaya, kekayaan itu adalah kesempatan kamu bisa mendapatkan pahala lewat kekayaan kamu. Allah kasih kamu jabatan itu adalah sebenarnya kesempatan dari Allah untuk kamu mendapatkan derajat lewat jabatan kamu. Jangan lupa diri, jadi pejabat akhirnya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah jabatannya, digunakan untuk korupsi, untuk ngibuli, untuk menipu. Jangan kamu lupa diri, dikasih kesehatan bukan digunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diri kalau kamu dikasih ilmu, untuk ilmu ternyata bukan untuk didakwahkan, untuk dibisniskan ilmunya tadi itu. Jangan lupa diri bagi orang kasih kesehatan, dikasih harta. Harta kamu itu adalah gunakan untuk amal soleh. Banyak yang lagi memerlukan. Tuh lihat, gelandangan-gelandangan itu umat Islam yang harus kamu bantu. Pengamen-pengamen itu adalah anaknya orang-orang Islam yang harus kamu bantu. Itu orang yang sakit-sakit itu umat Islam yang harus dibantu. Jangan nutup mata, anak gak tahu. Nanti akhirnya buta mata kamu nanti di akhirat nantinya. Jangan pura-pura gak tahu. Jangan pura-pura enggak dengar rintian orang-orang yang sakit tadi itu. Itu semuanya tanggung jawab bagi kamu. Kamu dikasih kenikmatan oleh Allah untuk supaya membantu yang lainnya. Dahulu mereka meyakini bahwa rizki yang Allah berikan tadi itu adalah karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga meyakini manusia itu harus ada usaha, sekalipun minimal, karena dalam usaha itu ada keberkahan. Bukan jaminan akan mendapatkan rezeki, tapi keberkahan yang Allah akan berikan. Faham enggak maksudnya? Kalau rezeki dijamin, itu akan datang kapanpun rezeki itu sudah ditentukan, tanpa usaha pun akan datang. Rezeki udah dijamin, tapi kita disuruh untuk bergerak. Kenapa? Gerakan itu adalah berkah, akan mendatangkan berkah dari Allah. Nah, ada dua orang, yang satu punya prinsip, ana enggak mau bekerja, yang penting aku ibadah kepada Allah dan aku pasrahkan diriku kepada Allah. Aku tidak keluar dari rumah, saya yakin rizkiku yang di luar rumah akan sampai ke dalam rumahku. Paham ini ya? Tapi yakin beneran, bukan coba-coba. Yang kedua, aku harus keluar rumah, sekalipun itu adalah sebentar untuk aku mencari rizki yang halal, yang telah Allah tentukan untuk aku, dan gerakanku bukan sebagai penentu rezeki, tapi untuk keberkahan dalam hidupku. Yang kedua nih, dua orang ini lagi bertemu eker-ekeran. Ayo kamu itu keluar rumah. Enggak, ana masih banyak yang aku baca, yang aku teruskan ibadahku. Kita bergerak itu berkah, enggak apa-apa. Aku juga baca, ini ibadah juga berkah. Ah kamu itu begitu, udah saya tinggal dah kamu. Keluar dari rumah, subhanallah, ada pohon ada di situ, gak tahu mungkin pohon mangga atau delima, jatuh. Delimanya atau mangganya, plak, di muka si orang yang keluar dari itu. Nih, berkah kan? Bergerak sedikit berkah, dikasih sama Allah buah delima. Karena itu gerak kamu, biar ada berkah dalam kehidupan ini. Udah malas makan katanya, dilemparkan ke dalam rumah. Diterima sama yang ada dalam rumah tadi itu. Nih tadi ya, kita gak bergerak juga yang di luar rumah masuk ke dalam rumah kata dia. Artinya dua prinsip ini sebenarnya sama. Yang bekerja itu bagus. Tapi dengan catatan, jangan sampai meyakini pekerjaan kamu yang mendatangkan rezekinya kamu. Bekerjalah untuk mendapatkan berkah di dalam kehidupan di atas dunia ini. Ketika kamu sudah pasrah sama Tuhan kamu, silahkan. Tapi yakinlah bahwa yang sampai kepada kamu itu adalah rezeki daripada Allah. Ojo ngenteni dayo ngkei templean. Itu berarti hatinya kamu bukan kepada Tuhan kamu. Hati kamu itu berarti menunggu pemberian daripada manusia. Itulah adalah orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.